العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اهتدى بهداه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه والاخوات kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muqaddimah Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Sekarang kita telah sampai pada pembahasan tentang iman kepada surga dan neraka. Al-imanu bil jannati wan nar, iman kepada surga dan neraka. Dan ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir. Jadi iman adanya surga dan yang neraka ini termasuk bagian dari iman kepada hari akhir, dan iman kepada hari akhir adalah suatu kewajiban, bahkan termasuk rukun iman. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa anna Allaha subhanahu qad khalaqal jannata, dan kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-jannah, surga. Fa'addaha daru khuludin li awliyai, Allah Subhanahu wa taala siapkan surga itu sebagai daru khulud, tempat yang kekal, li awliyai, untuk para wali-walinya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa akramahum fiha bin nadari ila wajhil karim, dan Allah memuliakan mereka, yakni penduduk surga, orang-orang yang beriman, dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wa hiya allati ahbata minha adam nabiyahu, dan surga itu juga tempat yang dahulu Allah Subhanahu wa taala menurunkan darinya, mengeluarkan darinya Adam, nabinya, yaitu nabi Allah Subhanahu wa taala Adam alaihi salam, wa khalifatahu ila ardhi, dan khalifah Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Bima sabaqa fi sabiqi ilmi, dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui sebelumnya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu sebelumnya bahwa Adam alaihi salam nanti akan bermaksiat di surga tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkannya ke dunia ini. Baik. Pembahasan tentang surga dan juga pembahasan tentang neraka adalah pembahasan yang sangat penting, karena ini bagian dari iman kepada hari akhir. Dengan kita beriman adanya surga, maka kita akan termotivasi, kita akan berlomba-lomba, bersemangat dalam beramal saleh. Dan dengan mengimani adanya neraka, maka ini bisa memberikan semangat kepada kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada poin yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, di mana beliau membahas terlebih dahulu tentang surga, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, bahwasanya surga itu telah diciptakan. Wa anna Allah subhanahu qad khalaqal jannah. Allah telah menciptakan surga. Ini menunjukkan bahwasanya surga itu telah tercipta sekarang. Surga adalah tempat yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Ia adalah tempat yang tidak pernah terlintas kenikmatannya dalam benak manusia. Tidak pernah ada mata yang melihatnya, tidak pernah ada ya telinga yang mendengar, dan tidak pernah terlintas dalam benak hamba. Ya, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwasanya surga dan neraka itu ada. Dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72. Innahum may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan surga baginya, dan tempat tinggalnya adalah di neraka. Berarti surga, neraka itu memang ada. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak sekali, ya. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan kepada kita bahwa surga dan neraka itu adalah ada. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Ternyata saya dapati kebanyakan penduduk surga adalah dari kalangan al-fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin. Karena biasanya secara umum ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin ini lebih gampang menerima kebenaran, lebih mudah, dia enggak ada beban. Berbeda dengan orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan, terkadang mereka mengetahui kebenaran tapi punya beban untuk mengikutinya. Takut kehilangan usahanya, takut kehilangan pengikutnya, takut kehilangan jabatannya. Nah begitu. Wattala'tu finnar, dan saya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, faraaitu aktsara ahliha an-nisa. Ternyata saya dapati penduduk neraka terbanyak adalah para wanita. Ini menunjukkan bahwa surga neraka itu apa? Ada. Ya, dan ini telah menjadi kesepakatan para ulama juga. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi, ittafaqa ahlus sunnah ala annal jannata wan nar mahluqatani mawjudatanil an. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat bahwa surga neraka itu telah diciptakan ya, dan telah ada sekarang ini. Jadi kita wajib percaya bahwasanya surga dan neraka itu ada. Surga itu benar adanya, neraka itu apa? Benar adanya. Ya. Dalil bahwasanya surga dan neraka itu sudah terciptakan sekarang ini. Ya, banyak sekali tadi. Banyak sekali. Di antaranya bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya langit dan bumi, yang Allah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian juga dalam surat Ali Imran ayat 131 Allah berfirman tentang neraka, wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Dan takutlah kalian dari neraka yang disiapkan bagi orang-orang kafir. Perhatikan lafaz uiddat, disiapkan. Yang namanya disiapkan berarti sekarang sudah ada, sudah tercipta. Ini ya, ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya surga dan neraka itu sudah tercipta dan sekarang sudah ada. Makanya kata beliau, fa'addaha darahuludin, Allah persiapkan dia. Yang namanya mempersiapkan berarti sudah ada. Nah, Kemudian yang kedua di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang surga juga bahwa surga dan neraka itu kekal. Makanya beliau mengatakan daro huludin. Ya, daro hulud, yakni kekal. Tidak fana. Surga dan neraka tidak fana. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia, bumi, ini nanti apa? Fana, langit. Tapi surga dan neraka ini tidak hancur, tidak fana. Ya. Dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka ini tidak fana banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya, barang siapa yang bertaat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Yani kekal di dalam surga. Demikian juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah, khuludun la maut fi. Wahai ahlul jannah, wahai penduduk surga, kekekalan, tidak ada kematian. Di besok akan didatangkan al-maut, kematian itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kambing kibas. Kemudian disembelih, ya, antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada penduduk surga, ya, wahai ahlul surga, khuludun la maut. Ya, kekekalan, tidak ada kematian. Ini semuanya kekal. Wa ya ahlan nar khuludun la maut, dan penduduk neraka ya kekekalan, tidak ada kematian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya surga dan neraka itu enggak bakalan hancur. Ini membantah pendapat sebagian kalangan yang mengatakan pertama bahwa surga dan neraka itu belum ada. Ini ada kelompok ya Mu'tazilah, kelompok Jahmiyah, mereka tidak beriman bahwasanya surga dan neraka itu sudah terciptakan, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada sebagian kalangan yang memiliki paham bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Nanti dia akan fana. Ya, nanti dia akan fana. Dan ini tentu adalah paham yang keliru yang menyelisih dalil-dalil Quran dan hadis dan ijma para ulama. Para ulama sepakat bahwasanya surga dan neraka itu apa? Kekal, tidak fana. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin, wa ahlu sunnah yu'minuna bi annal jannata wan nar la yafnayan wa la yamutu ahluha. Ahlu sunnah wal jamaah beriman bahwa surga dan neraka itu tidak akan fana dan penduduknya tidak akan mati. Ya, penduduknya tidak akan mati. Maka ini menunjukkan bahwasanya surga itu sudah diciptakan dan dia akan apa? Kekal. Ini akidah yang kedua. Yang ketiga, bahwa surga itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Li auliyaihi. Untuk para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan para wali Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini definisi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kekasih-kekasih Allah itu siapa? Al-mu'minun al-muttaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 62, 63. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak sedih. Kemudian Allah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan ya wali-wali Allah itu, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa kepadanya. Maka wali Allah adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami, karena sekarang banyak orang salah memahami tentang wali Allah. Banyak orang menganggap bahwasanya yang namanya wali itu adalah orang yang bisa terbang, yang bisa berjalan di atas air, yang bisa makan paku, bisa makan kaca, yang dibacok enggak mati, enggak terluka, ya, yang apa, dilindes mobil mati. Nah, banyak orang menganggap bahwasanya yang namanya wali Allah, wali itu adalah orang-orang yang punya kedikdayaan. Itu bukan suatu syarat. Tidak semua yang memiliki kedikdayaan, kehebatan, itu berarti wali. Buktinya, Dajjal itu memiliki kehebatan. Dia bisa menurunkan hujan dari langit, dia bisa menghidupkan yang sudah mati, ya. Dia bisa menyuburkan tanaman yang kersang. Sekalipun demikian, dia adalah Dajjal kafir. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang yang memiliki kehebatan, kedikdayaan, terus kemudian dibilang apa? Bahwa dia adalah wali. Yang lebih parah lagi, pada zaman kita sekarang ini kadang-kadang ada yang menganggap orang gila jadi wali. Ya. Ada orang gila gitu yang punya keanehan, wah ini wali. Benar, ada sebagian seperti itu. Ajib. Ya, ini satu hal yang mengherankan. Orang gila dianggap apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak bisa membedakan yang gila siapa akhirnya. Yang gila itu di walinya itu yang dianggap wali itu, atau yang menganggap dia adalah sebagai wali. Nah, jadi hewan ini penting ya. Syekhul Islam Taimiyah punya buku khusus tentang masalah ini. Al-Furqan. Kayak pondoknya Al-Furqan. Baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Al-Furqan artinya apa? Pembeda. Pembeda antara wali-wali Allah dengan wali syaitan. Membaca buku itu supaya faham apa ciri-ciri wali Allah dan apa wali syaitan. Intinya wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa, dan tidak terbatas dengan jumlah. Cuma 9 wali Songo misalkan. Tidak. Setiap orang yang beriman dan setiap orang yang bertakwa, kapanpun, dimanapun, ya, kalau dia beriman dan bertakwa, maka dia apa? Wali Allah SWT. Baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Nah. Kemudian kata Allah, kata penulis, wa akramahum fiha bin nadhari ila wajhil karim. Allah memuliakan penduduk surga tersebut dengan melihat wajah Allah yang mulia. Ini menarik. Beliau mencantumkan masalah ini ketika membahas tentang masalah surga. Karena memang ada keterkaitan. Apa kaitannya? Kaitannya bahwa melihat Allah itu adalah puncak pesona kenikmatan di surga. Ini salah satu bagian dari kenikmatan di surga, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, ya, Allah yang selama ini kita beribadah kepadanya, tunduk ya kepadanya. Kita bisa melihat apa wajahnya. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharamkan kita dari melihat wajahnya. Jadi termasuk puncak pesona kenikmatan surga yang paling tinggi adalah tatkala orang-orang yang beriman ya, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat wajahnya. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya firman Allah di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari itu, ya, berseri-seri, cerah. Ila rabbiha nadhirah, kepada Rabbnya mereka apa? Melihat. Demikian juga dalam surat Yunus ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Baik berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbuat ihsan kepada sesama manusia. Karena ihsan itu ada dua macam. Ihsan kepada Allah yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, anta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Yang kedua adalah ihsan kepada sesama manusia. Kita berbuat baik kepada mereka, ya, membantu mereka, menyenangkan mereka, memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, itu ahsanu, orang-orang yang berbuat baik. Apa kata Allah balasannya? Bagi mereka al-husna wa ziyadah. Al-husna ditafsirkan oleh Nabi SAW, al-husna ay al-jannah, surga. Adapun waziyadah, tambahan, maksudnya adalah an-nadharu ila wajhah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Dan kita tahu orang yang paling ngerti tentang Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau menafsirkan ayat yang mulia ini bahwa al-husna adalah surga dan ziyadah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah penafsiran yang betul. Kum, ya, yaumal qiyamah kama tarawnal qamara lailatal badr la tudhamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian, situ pakai apa? Inna min al-fadhit tawqid. Sungguh. Jadi betul-betul kalian akan melihat Rabb kalian besok pada hari kiamat, yakni di surga bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana kalian melihat rembulan di bulan purnama. Di mana kalian la tudhamuna fi ru'yatih, tidak berdesak-desakan. Ini bukan berarti, jangan salah paham ya, bukan berarti Nabi menyamakan Allah dengan rembulan, bukan. Yang disamakan di sini adalah cara melihatnya. Yakni kita ketika nanti melihat Allah itu enggak pakai desak-desakan karena jelas. Sebagaimana kita melihat rembulan di malam bulan purnama, desak-desakan enggak? Kan enggak? Karena sangat jelas. Begitu pula orang-orang yang beriman besok pada hari kiamat enggak pakai desek-desekan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jelas bisa dilihat oleh semua para hambanya yang beriman. Ya. Dan hadis-hadis tentang ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah, bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah besok pada hari kiamat, derajatnya mutawatir. Ya, derajatnya mutawatir. Mimma tawatara hadisu man kadab wa man bana baitan lillahi wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudhu wa mas'uhu faini wa hadhi ba'du. Di antara hadis-hadis yang mutawatir salah satunya adalah apa? Wa ru'yatun tadi. Ru'yah, jadi hadis-hadis tentang ru'yah, tentang melihat Allah besok pada hari kiamat. Bahkan Al-Imam Ad-Darqutni punya buku khusus Kitabur Ru'yah, yakni hadis-hadis tentang melihat Allah besok pada hari kiamat. Demikian juga Al-Imam Al-Ajurri, beliau punya buku khusus, ya, At-Tasdiqu bin Nadhar, ya, membenarkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Banyak para ulama menulis buku tentang masalah ini secara khusus. menunjukkan bahwa masalah ini adalah masalah yang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak boleh diingkari, didustakan. Berbeda dengan orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, orang-orang ahli filsafat, di mana mereka tidak percaya dengan masalah ini. Ya, mereka memiliki dalil-dalil syubhat, ya, yang tepatnya adalah syubhat, bukan dalil. Ya, karena mereka bertentangan dengan Quran, bertentangan hadis, dan bertentangan dengan ijma. Para ulama sepakat. Ya, tidak ada perselisihan di kalangan mereka membenarkan tentang masalah ini, yaitu orang-orang yang beriman nanti akan melihat bahwa besok pada hari kiamat tidak ada perselisihan. Ya, tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang sesat dan menyesatkan, seperti orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Ahlul Kalam, filsafat. Nah, ini yang mengingkarinya mereka. Baik. Dan kita harus membedakan antara tiga masalah supaya tidak rancu, karena sebagian orang membuat rancu masalah ini. Pertama, masalah orang beriman melihat Allah di akhirat, maka ini wajib kita iman berdasarkan dalil-dalil Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Yang kedua, melihat Allah di dunia dengan mata kepala, ini adalah mustahil, tidak mungkin dengan kesepakatan para ulama. Ya, berbeda dengan orang sufi. Orang sufi, orang ahli hurufat mengatakan, ya, orang bisa saja melihat Allah di dunia. Dan ini tidak benar. Nabi SAW mengatakan, innakum lan tarawu rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai apa? Mati. Yang ketiga, yang harus dibedakan juga adalah masalah melihat Nabi Muhammad SAW, apakah melihat Allah SWT saat Isra Mi'raj atau tidak. Ini tiga masalah penting yang harus dipahami. Untuk masalah yang pertama, sepakat para ulama bahwa orang yang beriman akan melihat besok pada hari kiamat. Untuk masalah kedua, para ulama pun sepakat bahwa tidak mungkin Allah dilihat di dunia, karena dunia ini hina, dan Allah tidak dilihat kecuali di tempat yang istimewa, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, yang ketiga, masalah apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabb-nya di dunia, ini yang menjadi apa? Perselisihan. Sebagian para ulama mengatakan Nabi Muhammad melihat, yaitu pada saat Isra Mi'raj. Dan jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak melihat. Ya, di antaranya adalah Aisyah, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Bahkan kata Aisyah, siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa Nabi Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala pada saat Isra Mi'raj, maka dia telah berdusta. Dia telah berdusta. Dan dalam sebuah hadis, Abu Dzar pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, hal ra'aita rabbak? Apakah engkau melihat Rabbmu? Jawab Nabi apa? Nurun anna ara. Cahaya. Bagaimana saya bisa melihatnya? Yani, ya, Nabi Muhammad SAW tidak melihatnya. Nah, ini harus kita pahami. Yang diperselisihkan para ulama itu masalah yang ketiga. Apakah Nabi Muhammad melihat Allah pada saat Isra Mi'raj ataukah tidak? Ini yang menjadi perselisihan. Ini antum harus pahami, karena ada sebagian orang yang mencampur adukkan masalah ini, sehingga mereka menganggap bahwa masalah apakah orang yang beriman itu melihat Allah di akhirat apakah tidak, katanya ini adalah masalah khilafiyah, masalah perselisihan. Salah. Masalah yang pertama, yaitu apakah orang yang beriman itu melihat Allah di akhirat, itu tidak ada perselisihan di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sepakat. Ya, ada sih perselisihan, tapi bukan perselisihan antara Ahlus Sunnah. Ini adalah perselisihan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ya, adapun antara Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara para ulama, tidak ada perbedaan di antara mereka. Jelas ya? Jadi jangan kita tertipu. Oh ini kita enggak usah membesar-besarkan masalah ini. Ini masalah khilafiyah. Ini masalah yang diperselisihkan ulama. Padahal yang diperselisihkan para ulama itu bukan masalah yang pertama, tapi masalah yang ketiga, yaitu apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah. Itu yang diperselisihkan. Bukan orang-orang yang beriman besok pada hari kiamat. Itu tidak ada perselisihan. Ya, jadi dalam masalah ini Ahlu Sunnah wal Jamaah tengah-tengah antara dua kelompok. Yang pertama kelompok Mu'tazilah yang mengingkari melihat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Kelompok yang kedua Sufi yang mengatakan bahwasanya Allah itu bisa dilihat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka tengah-tengah. Kalau di dunia tidak mungkin, tapi kalau di akhirat maka itu apa? Bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman. Jelas ya? Nah, jadi ini harus kita, dan tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan. Selagi dia beriman, maka dia akan mendapatkan nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang mengatakan kalau perempuan tidak melihat. Ini khusus untuk laki-laki saja. Tapi ini tidak benar. Pendapat ini tidak benar. Karena hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Siapa yang mengatakan ada perbedaan, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Ya. Demikian juga jin juga bisa melihat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik manusia maupun jin. Sebagian ulama mengatakan manusia saja, adapun jin tidak. Ini tidak benar. Jin juga ya, dia akan masuk surga, ada yang masuk neraka, ya. Nah. Dan kita harus berupaya bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan nikmat tersebut. Salah satunya di antara kiat supaya kita bisa melihat Allah, satu hendaknya bagi kita untuk berbuat ihsan. Tadi lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah. Cara agar kita bisa menggapai nikmat melihat Allah pertama adalah dengan berbuat ihsan. Baik ihsan kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, dan yang kedua adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua adalah berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita bisa melihat wajahnya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajah. Begitu. Yang ketiga adalah perhatian dengan sholat, terutama sholat asar dan sholat subuh. Makanya dalam hadis Jarir bin Abdullah al-Bajali, ketika Nabi menyampaikan tadi innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian besok pada hari kiamat, di akhir hadis Nabi fa'inistata'tum alla tughlabu anis salati qabla tulu'il ya syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kalau kalian bisa untuk tidak ketiduran dari salat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukan. Apa salat sebelum terbitnya matahari? Salat subuh. Sebelum terbenam salat subuh. Kenapa? Karena dua salat ini yang biasanya di lalaikan. Subuh orang masih banyak yang asik tidur, ngorok. Apalagi hujan-hujan gini, enak. Ya, sama selimut bantal. Ya, yang kedua, salat asar juga banyak yang melalaikan karena orang masih sibuk dengan dunia, kerja. Ya, masih sibuk dengan sawahnya, masih sibuk dengan sapinya, masih sibuk dengan kantornya. Maka hendaknya bagi kita untuk perhatian dengan sholat-sholat kita. Taip. Kemudian wahiyallati ahbata minha adama nabiyahu wa khalifatahu ila ardi. Dan surga itulah yang dahulu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan darinya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa beliau menegaskan hal ini? Karena ada sebagian yang berpendapat bahwasanya surga yang dahulu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam darinya itu bukan surga yang dibahas ya yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada surga lain katanya. Ya, surga lain. Nah, ini memang ada pendapat seperti itu, tetapi pendapat yang benar adalah bahwa surga yang dahulu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan darinya itulah surga Darul Khuld. Kampung yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman dan kekal abadi. Jannatul Khuldi. Ya, surga yang kekal abadi. Ya, bukan surga yang ibtila yang hanya ujian ya untuk percobaan. Ya. Ini. Dan ini dikuatkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang syafaat, syafaatul udhma. Ketika manusia datang kepada Adam, mereka mengatakan ya, wahai Adam, mintakanlah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam mengatakan, "Wahal ya, uhrijukum minal jannati illa khati'atu abikum Adam." Ya. Nabi Adam mengatakan, "Apakah ya, tidaklah saya ini dikeluarkan kepada kepada kalian dari surga kecuali karena dosa bapak kalian yaitu Adam alaihissalam." Ini menunjukkan bahwa surga ya, surga yang Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan itu adalah surga tadi, Darul Khuldi, Jannatul Khuldi. Bukan surga yang hanya untuk ujian. Ya, taib. Wa khalifatahu ila ardi. Ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sehingga penulis mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu adalah khalifah Allah di muka bumi. Tetapi penamaan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam adalah khalifah Allah Subhanahu wa taala ini dikritik oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan dalam bukunya Bayanul Ma'ali, ya syarah buku ini juga. Demikian juga Syekh Bakr Abu Zaid dalam bukunya Mu'jamul Manahil Al-Lafdhiyah, lafaz-lafaz yang terlarang. Beliau mengatakan tidak tepat mengatakan bahwasanya Nabi Adam itu adalah sebagai khalifah Allah. Karena namanya khalifah, khalifah itu namanya pengganti. Ya, pengganti. Masa Nabi Adam penggantinya Allah SWT? Ya kan? Abu Bakar khalifahnya Rasulullah, itu benar. Tapi kalau Adam khalifahnya Allah SWT, itu tidak benar. Karena Allah tidak memiliki khalifah. Bahkan Allah lah khalifah. Ya, sebagaimana dalam doa safar, Allahumma antas sahifu sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Wal khalifatu fil ahl. Jadi itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, bima sabaqa fi sabiqi ilmih. Dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui dalam ilmunya. Artinya, Allah sudah tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam nanti akan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala di surga dan nanti akan dikeluarkan dan diturunkan ke bumi. Allah sudah tahu itu. Sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Dan semua itu tentunya ada hikmah di baliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah kenapa Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala kemudian diturunkan ke muka bumi ini. Semua itu adalah karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebutkan di dalam hadis tatkala Adam alaihi salam ketemu dengan Musa, Musa apa? Berdebat dengan Adam. Oh ya Adam, ini salah kamu nih, gara-gara salah kamu. Ya, andaikan kamu dulu enggak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita enggak bakalan apa? Ya, seperti ini. Kita semuanya bakalan masuk surga. Nah, kata Nabi Adam alaihissalam, bagaimana kamu menyalahkan aku dengan sesuatu yang sudah apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Ya, jadi itu memang Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan, Allah sudah tahu dan semuanya ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Allah jadi tahu siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Ya, untuk ibtila, menguji mana di antara hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan mana yang tidak. Ya, itu hikmahnya. Wa khalaqan nar fa'addaha dara khuludin liman kafara bihi wa alhada fi ayatihi wa kutubihi wa rusulihi wa ja'alahum mahjubina an ru'yatihi. Dan Allah ciptakan neraka. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa neraka itu ada dan telah tercipta. Ya, wa'addaha dara khulud, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tempat yang kekal. Ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana surga, neraka juga demikian. Dia ada, sudah tercipta, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah kekal selama-lamanya, tidak fana. Ya, tidak hancur. Tapi Allah siapkan untuk siapa? Liman kafara bihi, bagi orang-orang yang kafir. Makanya uiddat lil kafirin. Neraka itu disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Wa alhada fi ayatih, dan memalingkan ayat-ayatnya. Ya, memalingkan ayat-ayatnya, yakni mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Quran, hadis, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasulnya. Oleh karenanya siapa yang kafir kepada Allah dan kafir kepada ayat-ayatnya termasuk Al-Quran, kafir kepada rasul-rasulnya termasuk diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk apa? Neraka. Nah, wa ja'alahum mahjubina an ru'yatih, dan Allah akan menjadikan mereka terhalang dari melihatnya. Jadi orang-orang kafir akan terhalang dari melihat Allah, sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka dari Rabb mereka, mereka itu akan terhalangi. Ini terhalangi dari melihat Allah. Menarik, Imam Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan ayat ini bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah dengan metode mafhum mukhalafah, keterbalikannya. Kalau orang-orang munafik, orang-orang kafir terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, itu artinya orang-orang beriman enggak terhalangi. Mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalil ayat ini termasuk dalil yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa orang beriman itu akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ayyul ikhwah wal akhwat kaum muslimin, ya. Pembahasan tentang surga dan neraka ini adalah termasuk bagian dari iman kepada hari akhir yang harus kita imani. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang surga dan neraka, yang paling inti pertama, surga dan neraka itu sudah apa? Sudah ada, sudah disiapkan, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya surga dan neraka itu adalah tempat yang abadi. kekal, ya, dia tidak hancur, tidak fana, ya. Dan yang ketiga, ya, surga diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa, wali-wali Allah. Adapun neraka untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik yang kufur kepada Allah, yang kufur kepada nabinya, yang kufur kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan pembahasan tentang surga, neraka ini panjang, ya, dan sangat penting untuk baca itu buku-buku yang membahas tentang masalah ini, supaya apa tadi, memotivasi kita untuk beramal soleh. Kalau kita ngerti tentang keindahan surga, kita akan bersemangat untuk beramal soleh. Kalau kita ngerti tentang dahsyatnya neraka, kita jadinya apa? Ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang sangat bagus yang saya sarankan tentang masalah surga, baca buku yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim, Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Sudah diterjemahkan, ya. Tamasya ke surga. Ya, tamasya menuju surga. Itu detail sekali tentang kenikmatan-kenikmatan surga, makanannya apa, ya, kemudian bidadarinya, ya, kemudian macam-macam, ya, kenikmatan-kenikmatan surga, termasuk tadi yaitu pembahasan tentang melihat Allah di surga, itu dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim secara panjang lebar dalam buku itu. Adapun tentang masalah neraka, buku yang saya sarankan bukunya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau punya buku At-Tahwif Minan Nar. At-Tahwif, At-Tahwif itu apa? Peringatan atau nakut-nakuti dari neraka. Itu bagus, ayat-ayat, hadis, kemudian juga asar-asar salaf, ucapan-ucapan para ulama us-salaf, ya. Itu sifat-sifat neraka, ngerinya neraka, masya Allah. Ya, contoh ya, di antara kenikmatan surga itu, kenikmatan surga, cambuk penduduk surga itu lebih baik daripada dunia. Tempat cambuknya saja itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi juga mengatakan, kerudung atau mahkota yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru kerudungnya itu, belum yang pakai kerudung. Insyaallah ya kan. Itu baru mahkotanya yang dipakai oleh dia. Nah, tentang neraka, bagaimana dahsyatnya diceritakan. Salah satunya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, andaikan, ya, setetes zakum, tahu ya zakum, zakum itu adalah penduduk neraka. Andaikan setetes neraka, zakum itu diturunkan ke dunia, maka dunia dan isinya akan hancur. Itu baru setetes toh. Bagaimana kalau, ya, itu menjadi makanan dan minuman penduduk neraka? Ya, bagaimana nanti mereka menangis? Disebutkan dalam hadis, tangisan penduduk neraka itu sampai mengeluarkan darah tadi, yang itu merupakan air mata penduduk neraka. Dan banyak lagi kedahsyatan-kedahsyatan neraka, ya, butuh kajian khusus tentang keindahan surga dan tentang dahsyatnya neraka, ya. Dan seperti ini penting, ikhwan, untuk tazkiyatun nufus, supaya kita ini lunak hati kita, karena sering kali hati kita ini apa, keras. Maka pembahasan tentang akhirat, pembahasan tentang surga, pembahasan tentang neraka ini sangat penting, sehingga kita bisa termotivasi, semangat di dalam beribadah, semangat di dalam beramal saleh, dan semangat di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.